pangeten men sambat pelas ra ono perhatian. Jelas ku butuh atimu, ku butuh awakmu. Kok kebangetan men loro ati iki tambar no karo tanggul latihan. Sone wes oleh gantimu wes trakaco aku. Mergo wes tau, wes tau jeru. Sing penting wes tau biyen aku cepetan. Suwe-suwe waga nuruti kekarepanmu sansaya bukta. Biyen wis tak wanti-wanti ojo ngasih lali, tapi kenyataannya pergi. Tapi malam